أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأهواء الربانيه التي تنشا عن ذكر الله من القلوب المنوره ومن سماء ما تحرك الى الحضره وقد تنشا لن تركدن شكر يا اهوال عن سماء اللهوي سكنه رمو الات لهوي saking ngarungu alat memengan izakan aripan tetkala naya ura uang iku kang waru yusaripu kang malakan ya arif atawa ya si uang uing lahwi minal batili ilal haki maring saking batil maring hakama wa go'alir rajuli kaya barangkang tuni bayama kadua wong lanang aladhi sami al-go'ila kangarungu ya aladhi ingkang ucap ya gulu kang ucap ya qail ing syiran idhal isruna min sya'bana wallat idhal isruna min sya'bana wallat tawasil sur balailika bin nahari mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun bisa dikiakan mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun. Aduh, itu beres. Iya tuh, memang benar, memang gitu ngaran agak nyanyi itu di bawah di Arab kos tadi di bawah ke Karawang atau gitu. Wala tasrab bi aqdahis wa aqdahis wala tasrab bi aqdahis gharin faqad dhaqa zaman wala sigari idzal isruna tatkala utawi tanggal 20 saking bulan Saban iku meng oya isruna fawasil maka nepungaken ira surba lailika ing umbe ungi sira binahari kalawan awan wala tasrob lan aja ngumbe sira bi aqdahi sigorin kalawan pirang-pirang wawadah kang cilik pakodoko maka teman-teman rupa kopo azaman uzaman ala syogari ingat se wadah kang cili atau maka majaz pawasil maka izal isrun datat kalau utawi tanggal 20 min syaban saking bulan syaban walat iku mengoya isruna wawasil maka nepungaken sira ing ibadah wong sira kalawan awan kang kaya ngumbe ne wong kang dahaga wala tasoblan aja ibadah sira biak dahi sigorin kalawan pirang-pirang ibadah setitik kang kaya ngalegut ing dalam pirang-pirang wadah kang cili maka teman-teman ayah benung nginum surudut surudut pakodok kok zamanu maka teman-teman serupa kapa zaman ala si gori ingat saya pirang-pirang kancili ahamala wajihi maka bingung ya rajul ala wajihihi ingatase zata rajul wa zahabalan lumaku ya rajul ila makata maring negeri Mekah papakia maka tetap ya rajul bihaing dalam Mekah mujawiron alaikang nananggah tamas mata-mata malah-malah mati ya rajul radiyallahu anhu moga nilar bendusa Allah anhu saking rajul puhima pahima tegese paham ya rajul annal umra ing satuhune umur iza zahaba juluhu tatkala wis lumaku opo gede-gede na umur Pakod korubal ajal lumaga teman-teman wis pada kapu ajal wado ko zamanulan rupa kapa zaman alal ibadat sugro ingatas se ibadah kang cilik atuh fayat lubu maka jo prihara jul al maudi alladzi takunu fihil ibadat al kubro maka jo prihara jul ing panggonan kang ane ikut tetep ing dalam maudi opo ibadah kang gede atuh kenapa yo doa ku fihil amal maka den tikal-tikal pihi ing dalam maudi apa pirang-pirang amal wahadha rajulu kana minal ulama il mujtahidin lanu tawi ikilah iki wong lanang iku ana ya hadha rajul iku tetap saking ulama mujtahid kabeh walau kana minal arifina ma'alamah ta'aja ila zihabi makata mantak siya kudu bisa ke maca kitab ngenahin maca kitab dia orang yang nandek di kuku mahakin ke aduh, Gusti tinggal lan untuk mondok bayar iwe. Asa monyet ngagugulung kalapa. Mondok mangeunaheun minimal urang neuleukeun hurup-hurupna, mubtada khobarna, sarat jeung jawabna. Nu mondok ge puyeng komono teu mondok. Ya Allah, bal ibadatul qulubi mudhafatun bi'adafin kasiratin fi'ayi maudin kanat. Sebalik tahu, dah ibadah pirang-pirang ati iku kang den tikel-tikel kalawan pirang-pirang tikelan kang akaing dalam di panggonan kanat kang tinemu ya ayi walidhalika gola ba'duhum lan kerna mengkono-mengkono itu ibadatul qulub mudhafatun bi anfin kasirah qala baduhum ngucap sapa setengah tengah ulama azratu min amalil qulub afdalu min amsalil jibal min amalil jawari utawi saatom atau utawi saabot semut atel itunya saking kang tetap saking pirang pagawean pirang-pirang hati iku leuwih utama tinimang saking pirang-pirang gunung kang tetap saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang raga wa gola alaihi salatu wassalam lan ngucapa kangjeng nabi ku tetap ingatasa kangjeng nabi utai rahmat lan salam ing lapan rokatun minalimin bil habdalu minal birokatin min jahilin utawi sarakat kang tetap saking kang ngruhing Allah iku kang li utama tinimang saking sarebu rokat kang tetap saking wong kang bodho ing Allah nyaritakeun jelema anu kaentepan ku ahwal di mana jelema tersebut eta jelema nu ibadahna hungkul khusus ka Gusti ninggalkeun kalazatan dunia kemewahan dunia hiji be Allah pangkat urang teh tergantung kumaha anggapan urang nganggap gede na ka Gusti Allah sabaraha persen jeung nganggap gede na ka dunya sabaraha persen didinya lah pangkat urang lamun urang nganggap gede ka dunya nganggap mulia ka dunya martabat urang didinya ayana urang teh boro-boro ka mobil mewah ka mobil kempes gersep boro-boro ka sekupi ka Mio menang pamere atut. Ieu mah motor goreng ge nu jore masih resep keneh berarti urang tea didinya pangkat urang. Geus teu kudu nyaritakeun batur jang urang bae ragap dada urang awak hate siruh. Ai sia-sia resep tahan teh coba ka mobil resep ka motor resep ka sapeda resep kanu sapeda kempes resep bisa dihadean teh ge ka awewe nu geulis resep pa pangkat sia teh di dinya ayana. Berarti urang teh resep jasa ka dunia, berarti asal resep ka dunia kurang resep ka Allah. Lantaran cak Allah akhrij hubad dunia min qalbika fa inilah adma hubbi wa hubad dunia fi qalbin wahidin. Moal ngahijikeun di hiji hate nya resep dunia nya resep Allah. Pokona mah hiji hate teh resep ka dunia ka Allah kurang resep, resep ka Allah ka dunia kurang resep. Tinggal kumaha karesepna urang hate tah eta teh pangkat urang di dinya. Teu kudu kabatur diri urang bae heulana. Barang kurang diperhitungkeun teh urang mah loba karesep ka dunia atau pangkat urang di dinya nu mantak hudang tipe tinggi berat. Berat aya gadae kurang dipaksakeun luar biasa. Naon eta nu ngabangbualuhan ka urang resep urang ka dunia? Dibawa tahajudna berat. Dibawa maca Quran ti peutingna berat. Dibaca tafakur jeung zikirna berat, dibangbualuhan ku karesep urang terhadap dunia. Begitu hudang ge begitu hudang teh, be hudang urang teh jam 1 jam 2 hudang. Ingetna karung aing di mana nyai pelat hejo teh di mana karandendena rapi henteu teh budak kadinya kanta hudang orang jam 2 isuk ka pabrik jam sabarahnya budak beres teh henteu ngalobina teh tuh hudang teh endek tahajud teh inget teh kadinya begitu hudang jam 2 di kantor pagawean ngabereleng di hareup. Begitu urang hudang jam 2 lantaran pagawean urang nu kurang dicintai pasar eta jongko di pasar kadeuleu. Sanajan hujan banjirna kadeuleu di handap teh ku kucuprakan tah. Jongko eta urang hudang teh berat. Berat. Tapi lamun urang mau pohokeun ka dinya geus bisa leupas tek hudang teh penting. Hanca Quran teh kamari kakarat meunang 5 juz. Penting ye 5 juz deui ah. Ka Quran tah hanca hudang ti penting hanca urang kamari zikir kakarek menang 10.000 malam ieu 10.000 deui ah beda tah pikiran-pikiran tah hudang ti penting kamari sarwiting SMS aduh ah SMS euy ah ti penting ah di SMS enak SMS ti penting na kos kitu enak sedap rahasia perusahaan teman guys bukan teh pagawean orang didinya lah martabat orang sok begitu orang hudang kemana ingat dah didinya masya Allah guys pokoklah pertama balikin ke pribadi masing-masing kos gitulah. Nah ketika orang boga guru khusus mulai orang ibadah ngaluruskan tujuan orang ka Gusti Allah ngelepaskan karesep orang terhadap makhluk terhadap dunia dipaksa ku orang diri orang jiwa orang kalbu orang ruh orang dengan make cara tertentu zikir tafakur muraqabah khidmat opat syaratna. Urang guguru thoriqoh dibere tah zikirna tah tafakurna tah muraqabahna tapi teu ngahidmat ka guru angel kajadi. Kos kitulah dina thoriqoh mah. Nu mantak dina thoriqoh mah hese prakanana jeung praktekna teu bisa diijazahan tah zikir tah tafakur bari ka ditu angel ka kapangih jeung guru teu pernah mujalasah jeung guru jadi mah jadi ngan iraha meureun deui kudu mujalasah jeung guru teh kudu diparentah ku guru teh kudu dituduhkeun ku guru teh kudu terus sebab teu sembarangan merentah jeung nitah guru teh kecuali aya nu dimaksud ku guru teh deuk ngalunakeun nafsu nu aya di dirina. Lamun henteu kapanggih-kapanggih jeung guru atuh zikir tinggal zikir. Da syaratna ge tetep bae opat kajen ka mana-mana ge urang ijazah torekat teh opat bae. Zikir, tafakur, muraqabah, khidmat. Cenah ayeuna mah guguruna di Irak pasti kitu bae. Cenah guguruna di Iran pasti kitu bae. Cenah guguruna ayeuna mah di Amerika. Guru torekat di Amerika. Asana ningnang amat gak dengeninnya. Andai kata tetep baik, opat baik. guguru di urang opat bae. Naon teh guguru tarekat tahzikirna beres beat teu kapangih-pangih deui oh khidmatan. Engkena jadi suuzon ongkoh norekat tapi suuzon. Lantaran naon atuh teu dieusian ku khidmah. Nafsuna deu kumaha dipiceunanana malah barang norekat ku ari jadi gumede. Barang norekat ku ari waduh limbahna jadi nambah. Barang norekat ku ari naik pangkat, barang norekat kadinya arahna nu mentak bah anom disalahkeun ge ku para guru-guru torekat lain torekat nu salah cara nyampekeunana. Lantaran norekat teh pake jabatan, norekat teh pake dunia, salah. Norekat mah hiji bae ulah mikiran jabatan jeung dunia hiji Allah. Nu mentak wanieun kiai-kiai di Garut di Tasikmalaya salah. Lain salah tarekatna, carana mungkin nyana baheula teu ngahidmat ka guruna teu nyahoeun. Geus guru kula sababara guru oh lain kitu tarekat. Mantak teh diakui di wetan, teh diakui. Lamun urang nyaritakeun Bahanom Tasikmalaya tetap nu asli gideg. Di dieu almarhum Abah. Kumaha teh Abah? Seuri. Kumaha Abah? Kebal-kebal ngomong lain kitu ngankeun bae lah. Di mana teh salah menteri-menteri kabeh pedagang arasup torekat dibeat kunyana laporan alhamdulillah bah barang norekat naik pangkat bagus bagus bagus bagus bagus bagus laporanana alhamdulillah bah kamari mah dagang oncom beakna ngan 100 barang norekat beak 200 bagus bagus bagus bagus manya hasil norekat kos gitu. Hasil norekat mah laporanna lain kitu bah alhamdulillah nu kamari mah kurang getol jadi getol terus nu kamari can kapanggih ngeunah ibadah ku ari mah tambah teu ngeunah sia-sia ngaarahna ka ibadah ngentek teu diakui ka jeung gugung mah ge ih hebat tinggal hebat teu ajaran nu salah ajaran nu bener silsilahna bener torekatna bener mun dibacakeun bukuna akur carana carana mungkin eueuh hidmatan teu nyaeun atawa nyaanana teu nyaeun ka torekat nu asli. Ji atuh kitu bae. Bantahan aya nu ngembangkeun torekat taliti teu akur. Kunaon? Lobalah ka teu akuranana. Nu mentak guru-guruna teh jadi suuzon. Hasil torekat teh suuzon. Ah atuh teu bagus. Lain kitu disembunyikeun torekat. Ulah-ulah batur pamajikan ulah keuna nyaho. Anak ulah keun nyaho. Cukup nyahona Allah ibadahna ka Allah. Teu kudu dikayok. Ya malah itu oh, sing ada sing deket-deket aing hayang motor ekat pan. Weh deh edas budak. Tah, ilah ahwal wal ahwalur rabbaniyah allati tansau an dzikrillah. Ahwal bangsa rabbani anu timbul tina zikir ka Allah. Minal gulubil mudawwarah tina hate anu bersinar an sima ima taharroka ilal hadroh tina ngadenge anu mantak gerajadkeun ilal hadroh berangkat menuju Allah melalui zikir ditungtun ku guru mursyid atau dibere cara la ilaha illallah la ilaha ngerenyat illallah ngerenyat ngerenyat lain deh timbulang ke ahwal. Jadi nyana berem gide la ilaha illallah la ilah pohon illallah ahwal timbul ahwal tina zikir helanan leletikanana behela waktu zikir geus aya ahwal geus aya la ilaha illallah pohon nyana teh sebab ngatur napas la ilaha illallah hasil tapakur pandedinya teh eueuh nu dimaksud iwal Allah kuari digerakeun ku eusina maksudna ieu teh menang Allah seakan-akan lain dirina Allah ieu teh nu ngarobah-robah nu ngamacakeun la ilaha poho ka diri atimul hal lamun masih kene inget ka diri sorangan nu zikir teh aing moal aya hal datang ka modar ge timbul hal teh poho ka diri nu aya Allah lantaran diatur napas teh sehingga tina pengaturan napas pengaturan napas pengaturan napas seakan-akan urang teh dirobahkeun ku Gusti Allah jadi nu robah teh lain urang Gusti Allah ngarobahkeun urang atau Allah teh nu rubah-robah di awak urang sarua jeung kitu. Geus leng bah, geus pohoan ngana. La ilaha illallah. Lah teu kaluar-luar di kamar bae sapoe. Poho tah. entek besi aya nu di kamar wae sapa sing ada. Ayolah, ayolah. Bareng di dulu kerek wae horengan. Al, tidak zikir. Geus tidinya terus baekan hasil tapakur. Hasil tapakur teh kapan eta teh diaplikasikeun kana kitu nangtung diuk. Engkena terrealisasi sambil nangtung sambil diuk. Sambil ngobrol, sambil ngaji. Ngaji teh seakan-akan diri urang aya dua. Ieu nu keur ngaji teh nu ngomong-ngomong. Anu ieu mah asa aya nu ngabimbing-ngabimbing aya. Geus moal leupas ti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hese, hese. Hese tamah tuh, geus kudu dijadikeun. Hese. Jadi dua, aya dua dimensi diri urang teh. Ngaji, ngaji. Biasa tamah suara zohir, cerita zohir. Tapi di tengah-tengah eta teh aya seakan-akan aya nu ngabimbing urang. Urang teh aya dua, nuker ka Allah bae. Eta teh pikiran teh, akal teh, naon kitu golbu teh bahwa Allah nyaun, Allah agung, Allah mere, Allah barahan. Allah. Eta dua. Hese, eta hese. Atuh hese kos urang keur dahar wae kitu keur dahar teh inget bae kapan kasih sarwiti. Dahar mah dahar wae tapi pikiran mah kan kasarwiti bae tah. Oh jaheun nya eta kos kitu kos kitu tah. Kos sia aya dua kan. Aya dua urang. Cok dahar di mana bae urang di restoran gede tapi inget bae ka ditu. Keur ngaca bae ge padahal mah beungeut urang nu ngaca teh tapi pikiran mah ka ditu. Kapan urang keur di WC bae keur di WC ge seserian sorangan atupan di WC urang teh awakna mah ngomong tapi teh haket mah ka ditu tah kos kitu. Kos kitu ngan sia mah pan ka jurig ingetna. Ieu mah ka Allah. Kusabab geus cinta jasa ka pol jasa atuh selalu inget ka Allah. Keur ngomong, keur ngaji, keur kumaha Allah. Sarua jeung tadi keur dahar, keur ngobrol pikiran sarwiti. Itu tinggal ngagilekeun beda saya itu. Eta kumaha hasil tafakur. Kulantaran geus bae ditafakuran ku urang ka maha kawasaan Allah, ka maha agungna Allah. Di murokobahan ku urang tina ahadiyatun tina sifat ahadi Allah. Terus di murokobahan di zikiran ku urang geus ka Allah bae hungkul. Geus roh urang ka Allah, pikiran teh Allah bae. Sanajan keur leumpang, nu ieu mah leumpang jasad, ieu mah ka Allah. Keur diuk ka Allah, keur dahar ka Allah. Percis kos sakumaha urang cinta ka hiji awet teu poho keur salat keur atahiyat di luhur sajadah kunaon atuh hate urang mah keur nganjang pan bloon eta coba ieu kadeuleun ku batur bo keur salat di mana di masjid sajadahna bagus biasa we atahiyatul mubarakatus salawat tapi hate mah kajaki bae bener kan pun tuh eta kos kitu bae. Jadi berarti urang mah leuleuh, wah keur salat tuh cak Allah mah lain. Keur naon? Keur apel. Itu keur salat tuh lain cak wali. Kumaha teh keur di pasar. Wali mah nyaon? Kadeuleuh geus keur salatnya, lain. Keur di mana? Mall. Keur di mall, nu mantak eta teh. Itu nu kudu sok didongengkeun ku nan karangaranna Syekh Madura teh sa. Ke Holil Mama Holil, begitu mah santren. Nyana sholat maghrib pan seserian weh di dia dituban seserian weh cak guruna teh sial teh budak berjamaah ngeganggu batur saha teh budak teh terus weh seserian nyana seri beres sholat tah saha tadi lu seserian nyana seri kan weh Holil kadia sia kurang seserian sia ngeganggu sholat batur wiridan sia ngeganggu seserian baik lain khusus sholat kurang sia seserian. Sakjana mama hatena keur ngakeul. Katebak jeuh heueuh. Bareng mamana teh lapar ngimaman jadi inget ka ngakeul keur salat. Kanyaoan ji mama hampura atuh. Tuh masyaallah. Kadeuleuna mah mama teh keur ngimaman salat. Kajaoan ku Syekh Holil horenganan hatena keur ngakeul deuk dahar. Ye, teta kanyahoan tak wali. Waduh, masya Allah. Iya emang teka nyahoan, teka nyahoan. Aduh, timbul hal. Geus tambah hese nyaritakeun anu tawa kos kitu mah Allah nu mere atuh tambah hese. Di hayang-hayang ge itu dibere mah henteu bae, di embung-embung ge dibere mah teu dibere bae ku Gusti Allah. Tamah hanya eta hanya Allah jeung nyana lah nu nyahoeunana. Jeung nyana ge teu meunang ngamumurah tamah eta mah keur dikasapakeun bae dikasapkeun ku Gusti Allah geus hese kitu jeung loba-loba nu lainna deui mah makhalil teh. Duh. Nah, timbul tina zikir bakal kos kitu, bakal urang keur ka Allah bae Allah Allah Allah, Allah. Atuh pan kabeh geunang Allah, urangna ka Allah atuh dibere ge ku Allah. Hiji. Nomor kedua na tadi waqad tansau an simail lahwi, kadang-kadang timbul tina ngadenge alatul lahwi. Idza kana arifan di mana manehanna nanyahun yusrifuhu minal batil ilal haq. Jang naklukeun ruh sebab ruh urang teh henteu terlena lamun langsung zikir. Henteu terlena mun maca Quran. Henteu terlepan ieu teh ieu ngalempengkeun terlenana heula hate. Sok urang, urang ayeuna mah keur mujuna bendunya teh dadadad dinolkeun. Salat ge lain deui. Allah tenang. Dinolkeun hasil dicarekan ku batur. Carekan heula urang nol da saya teh urang. Salat ge lain deui. Allah. Eta ruh urang teh enggak nol. Atau geus teu boga nanaon jasa dicarekan ku pamajikan. Lah, sebodoh geus aing mah geus salat bae di nol. Allah. Tenang. Tah, ieu supaya ga nolkeun hate. Eta hese jasa di nolkeun ku urang hese. Nah, kuari mah bisa. Coba urang ayeuna ngagitar heula. Asal nyana jang dirinya naku ngagitar bisa ngabilukeun tina batil kana hak. Asal nyana bisa. Kuari ku organ heula mah teh Habib Lutfi mah boga piano gede. Piano na gede di luhur tingkat 2. Coba ge ka Habib Lutfi. Emang kiai pernah ka ditu encana ge. Make pianonya. Tapi lawan geus main piano nyana gudag gede geus teu bisa ditanya. Dia bisa itu ya, jangan kusorang apa? Nanti, nanti, nanti, eta do mantak ilmu di orkes gitu. Joget eueun. Hate ka bawa. Ku alunan gitar, ku alunan suring, ku alunan poho teng. Janyana ge lamun boga kaisin memalekeun joget. Moal daekeun eta teh keur teu normal, eta teh keur khoarik nyana teh. Keur hal. Nyana teh bajuriga dituna. Eta terlena nyana teh. Mantak kumaha ieu bisa na ieu aya nu ku gitar, aya nu ku suling. Ngan engke kos kitu teh teu meunang sambarangan, aya nada-nada khusus ti guru. Mun ngagitar petikanna kumaha jeung naon anu digitaran teu sambarangan ngagitar, teu sambarangan piano dibere carana. Nah yeulah tugasna model pansuri, nyana khusus boga tarian-tarian rebani ngaranna. Model tarian Aceh, model tarian Turki, model tarian-tarian kitu Mesir, teteh-teteh boga tarian khusus mengarah ka robani. Urang lamun neuleuh di dieu di Banten, naon karangaranna? Debus. Coba tarianana. Tarianana tarian robani eta nu sabener aslina mah ripaiyah eta teh. Eta teh ripaiyah aslina mah, lamun kurang diamati ripaiyah eta teh. Mantak ka dituna bisa ditembak ngebul ripaiyah ngaranna. Nah, ieuna di naon karangaranna dipotong, dibeuleum dan lain sebagainya ngadahar naon kaca, beling dan lain sebagainya. Eta teh tina mimiti suarana heula ripaiyah mah kos kitu. Nadana heula nadana. Make gamelan biasa. Terus dingkring, deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng dingkring heula deng peureum, teu bisa lamun teu peureum. Peureum nya. Terus laguna khusus ngelak ngelik ngelak ngelik ngelak ngelik ngelak ngelik ngelak ngelik. Tah diantarana marhaba teh ya, tak marhaba. Aya ripaiyahan. Aya ripaiyahan atuh teh nyaos itu belajar jeunganan. Tah lamun urang belajar make marhaba nu eta tah tangeunaheun kana robbana sor rob Rabbana sholli ala wah sana ye edan tieu lah ye ya hu ya marhaba terus terus tetep pohong kena talunan suara suara dingring dingring dingring mulai leng benang roh terlena roh. Nah kudu nama didinya teh ya, lain haju ngadaharan kaca zikir ka Gusti Allah. Ieu mah haju ngadaharan kaca. Tak eta di beuleum teh teurak, tak eta salah dirinya debus teh salah ngagila keripa ieu eta. Kuduna mah langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha diuk brak la ilaha illallah la pohong geus. Da pohong geus la ilaha illallah. Mun bisa make gamelan lahwi dibilukeun tina batil kana hak memang kudu ku cara kitu lantaran ieu mah bangkawarah jadi teu sakabehna. Si ieu mah teu kudu lantaran bisa, si ieu mah ulah lantaran bisa, si ieu mah ulah ieu mah teu bisa. Mantak tadi ge kudu guru mursyid. Ieu mah teu bisa ye ku suara qiraat. Coba make didatangkeun Muammar terlena teh henteu ternyata. Coba Humaedi ternyata henteu. Coba make siiran-siiran coba. Coba. Salamun alaika salatullah. Teu bisa bae. Terus teu bisa ye make naon ye diarahan bae ta ku guru mursyid mah. Di adahan bae tuh coba make nyanyi. Coba make nyanyi cobain aja ya. Set, coba ye make nyanyi. Set, make nyanyi naon coba ye. Kira-kira sieun hayang naon ye. Make nyanyi teh sarap tegang kenang. Kerja sehari-hari teh. Sia seuri blon. Teu kena keneh bae make Quran teu kena teu terlena teu nol kuari make nyanyian salatullah salamullah henteu make ya robbi bil henteu make nyanyi ge henteu ya otomatis make gamelan coba sia make gamelan teu aya khusus lain sambarangan mendak eta teh eta bari ngider teu terlena teu bilukeun tah jadi lamun urang mah eueuh nu ngabilukeun teu boga guru. Mantak cak di dieu na ai bakal bisa mayusrifuhu minal batil ilal haq berarti kudu aya guruna ketika terlena arahkan kana zikir eta mah ngan jembatan doang engke ka ditu mah henteu. Mantak beda urang mun ngaji fikih haram alatul lahwi haram mutlak alatul lahwi teh dina Quran nas tapi urang lamun ngaji torekat ngaji tasawuf halal mal jeroteng tapi aing ngadatang ka dinya doang. Oh halal biasa Imam Ghazali Syabdul Qadir Ajailani make alat tapi khusus teu bisa dijelaskeun langsung dipendean kitu ngadibikeun teu sebab naon jang murid-murid nu teu bisa nol ya sia ka dia sia mah ka dia dibere Quran sia mah ngahenen bae bere singiran sia mah ngan heheo tandoan dibere nyarian kieu teu bisa tuturkeun mama ayo saya diharep sia. Sok. Betul kan? Ayo enggak gitar ya. Breng. Gunung-gunung yang tinggi menjulang. Atuh hancur di negara. Eta kos kitu tah. Sok, tuturkeun, dituturkeun gonyana. Sok dibere, cara-carana dibere. Naon karesepna gitar, suling, piano, ngatawa ieu, nu mentek pansuri mah ieu tah. Rebab. Rebabnya nama. Sok deuleu ge. Dina gambar Torikoh Pansuri. Aya nu keur kieu nyekel suling. Atuh pantesna teu nyaos sih gambar naon cenah eta nyulingnya. Atuh teu nyaos sih. Tuh, pansurina keur kieu bae teu nyekelan rebab. Tah eta teh keur naklukeun ruhani. Deuk dibawa ka Allah nu balang kawarah. Teu bisa ku suara qiraat, teu bisa ku suara shalawat. Nu mantak Habib-Habib teh maca shalawat teh arar kararenceng maksudna naon ruhanina ieu. Mantak dibidah-bidah ge ku Muhammadiyah atuh Muhammadiyah mah teu nyaoeun jeungna. Teu nyaoeun. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayk nu kenceng. Maksudna naon ieu hate supaya terlena ka Gusti Allah atau ka Kangjeng Nabi deuk diarahkeun ka Gusti Allah. Kita teh kudu kenceng ya mah. Assalamualaikum sinanam ya ya salam. Salam ini salam ya. Teu kuat. Nu kenceng mantak marhaba kenceng. Marhaba teh kenceng. Robana soli ala. Wah, cek mama dia bel. Nabi dikitu-kitu. Bidah, siak. Atuh ieu teu bisa ditujuhna naon. Ieu na mah bidah-bidah. Maksudna naon? Ieu kena terlena hate teh ya, ieu teh supaya nol. Supaya ngabungkeul Kangjeung Nabi. Mentak hese jawabanana teh mah urang ieu mah kuduna make torikoh jawabanana make pikih moal moal angeus datang ka iirah ge. Moal angeus lain jawabanana teh mah. Kudu diajak nu ngabidah-bidah sini lu ke sini. Gua sobekin mulut lu, sini duduk. Duduk, kita mah kudu empat mata lalaunan. Jadi lamun dibahas nama kepikih bae mah, iya atuh tetep bid'ah bae. Lantaran latar fau aswatakum fauqa sautin nabi. Ulah ngaluhurkeun suara saluhureun suara nabi, bid'ah sia. Nabi dikitu-kitu. Oh, iya mah jalain kitu maksudna. Supaya tunduk jasa ka nabi, supaya bungkeuleuk nabi ieu aya nu mantak dienolkeun. Robbana sholli ala datang ka pegat urang terlena urang teh tuh pan ka ditu leungeun tapi gulin jamilu wa jamalu ya mudai urang ngarasa ngeunaheun tangis dirinya sallallahu ala muhammad sallallahu geus ngeunaheun tangis eta ai wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam geus ngeunaheun geus ka kanjing nabi bae tah geus pikiran urang teh geus tuh ngeunaheun jasa teh itunya terus dibacakan nih mata bungkeleuk perasaan Kangjeng Nabi nu asli mah ai urang mah cau nu bungkeleuk tah jadi nu kudu dijawab ku tasawuf dijawab ku pikih moal angeus-angeus diskusi urusan haramna alatulahwi melalui pikih atuh datang ka mamanda ge haram bae mazahibul arba'an nu mamandege atuh haram bae tetep alatul hawi mah jadina Al-Qur'an ge geus kitu lestari lahwal hadis teh atuh haram bae pikih mah ketika urang kaluar tina pikih melalui thariqah make pantasok ngan khusus ieu mah asalnya ho bae tapi sia ulah ngomong kieu jam sia haram ge aing mah henteu geus ngaji di kieu uci aing mah pandu make kokosen ku sia. Kuku can belajar torekat bagi kagarak surah doang. Mantak tu bisa jero-jero ieu mah. Tu bisa ieu mah ngan sakadar urang ngaglobalkeun hungkul. Lamun urang geus ngaji thariqah tasawuf teh naon baju ruhna ruh torekat aya nu nasawuf doang teu norekat model dipicung digentur. Eta mah nasawuf doang teu norekat ningnang bae. Bakalna suuzon bae asal kapangibe jeung nu make speaker. Bidah sia haram. Masa kos kitu sih nasawuf? Mana nasawuf mah selalu akur bae kan jeung jelema tasawuf padahal Gus Dur. Deuleu guru-guru urang nu tiheula. Atuh akur bae tambah pagawean zahir mah zahir, pagawean batin mah pagawean batin. Justru ku nasawuf ieu lah janet teh jadi kitu naungi masyarakat, jadi tukang ngangon, nu ieu kudu kieu, nu ieu kudu kieu, nu ieu kudu kieu, jadi selalu akur bae maksudna deuk dituduhkeun. Ieu mah can naon-naon binah sia, haram aing sasalaman jeung sia. Ulah sholat dirinya ya sampai keran siun ayah ririwaan sama sampai kerta dianggap ririwa teh lain gitu eta naon eta salah lain kuna naon nyana ngaji tasawuf baju na doang teu make thariqah aya nu make thariqah doang henteu nasawuf atuh sarua bae kudu diakurkeun baju na baju tasawuf ruh na ruh thariqah nah kakarak diaji aji heula kurang apa kurang jang nalukeun ruhna engke ketika dibere naon kitu ngaranana geus jadi guru mursyid syaratna guru mursyid teh engke aya 40 ke geus dibere syahadah ku guruna beat asli engke dibere tanda kalulusan aya tanda kalulusan biasa ti guru guru torekat teh mere ngere libas terserah guru tama engke aya nu dibere na teh kopeah aya nu dibere sorban hasilna aya nu dibere jubah tergantung kumaha bari aya titipan-titipan tah eta teh kos kitu dina thariqah teh kakarak di dinya nah si ieu mah kudu make gitar kadieu sia kadieu diuk sok tuturkeun mamang ngagitar teu beunang kadeuleuan ku batur ke kadeuleuan ku batur jadi mama keur ngagitar. Iya emang urang resep ieu tungtungna mah gara-gara neuleu mama ngagitar kabehan ngagitar. Nah iya nah urang mata kula salah milih presiden. Eta kos kitu tah. Nah ieu keur carita aya di dieu tah, aya di dieu ye. Lamun bisa memang na yusrifuhu minal batil ilal haq kama waqa'a lirrajul sakumaha terjadi ka hiji jelema allazi sami'al ghaib anu ngadenge ka hiji jelema yaqulu nuker nyanyi nyanyinya mufalatun mufalatun faulun mufalatun mufalatun faulun taya teh keur nyana ngadengekeun nyanyi lantaran keur dikaallohkeun ku guruna aju nyana ngadengekeun izal ish runa min sabana walat fawasil surbalai lihabin nahar didengekeun ku nyana wala tasrab bi akdahi sigorin faqad qazamanu ala sigori di mana-mana tanggal 20 tina bulan Sya'ban geus kaliwat maka sok anjeun ulah asa-asa tepungkeun inuman berang inuman peuting kana berang. Jadi urang titah nginum ulah puasa bae hayuh bae. Saseubeuh-seubeuhna urang kena jebeg eta beuteung. Wala tasrab yakdahi sigorin. Lamun geus tanggal 20 bulan Sya'ban ulah sok saeutik-saeutik nginumna kudu nu loba. Geus make gelas anu gede bila perlu kastrol nomor 12. Titah loba nginum. Teka harti kada tama nyanyian ai nyanyian mah kos kitu nyanyian oh angin sampaikan salamku pada dia oh angin rinduku sampaikan pada dia oh angin nyanyi makan kos kitu nyanyi mah kos kitu tah jadi eta teh lamun kurang diamati mah kos kitu cobalah tanyakan kepada rumput yang bergoyang nyanyi ngaranna atuh teu nyaho ka hartina mah pagon nyanyi ge kos kitu amatnya nyanyi teh kos kitu tapi mun kurang diamati tah eta bahasa-bahasa nyanyian terus bae sepanjang masa nyanyian mah mun teu cinta nyanyian mah putus cinta nyanyian mah kitu bae salome salome salome salome eta nyanyi kos kitu sepanjang masa cinta oh lamun geus nyaritakeun cinta beak kadek nyanyian mah kos kitu bohong lamun geus putus cinta geus acak-acakan geus nyanyi mah geus pokon mah kos kitu bae tah nu mentak teu meunang tah nyanyi kos kitu dina toriko mah nu meunang soteh nganyanyikeun peperangan meunang soteh ke nganyanyikeun luhurna Kangjeng Nabi meunang soteh nganyanyikeun katauhidan ka Gusti Allah jadi teu sambarangan nyanyi aya Habib Rozak mah nyanyi teh cinta melulu nyana mah teu salah tuh nyanyi kos kitu mah tah nyanyi teh kos kitu jadi aya tahapan-tahapanana nah ieu nyanyian luar biasa ieu kanyaoanana ku jelema anu ibadah ka Gusti Allah lantaran jamna geus jam 12 wallahu a'lam bissawab.